Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Dzul Qayyim rahimahullah. Qala Abu Hurairah, ma min maradhin yusibuni ahabu ilayya min al-humma. Kok kecil ya suaranya? Li'annaha tadkhulu fi kulli 'adwin minni. وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُعْطِي كُلَّ عَضْوٍ حَظَّهُ مِنَ الْأَجْرِ. Ini keutamaan sakit demam. Seorang ketika terkena demam, yang demamnya menusuk pada seluruh sendi-sendi, maka sebagai penghapus dosa-dosanya, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Qurrah bin Habib, haddatsana Iyas bin Abi Tamimah an Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah, ma min maradhin yusibuni ahabu ilayya minal humma. Tidak ada satupun penyakit yang menimpa diriku yang lebih aku cintai, melainkan penyakit demam. Penyakit demam dicintai oleh Abu Hurairah. Meriang, demam. Lianha tadkhulu fi kulli 'adwin minni, karena rasa demam merasuk pada seluruh sendi-sendi tubuhku. Wa inna Allah subhanahu yu'ti kulli 'adwin haddahu min al-ajr. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala pada setiap bagian sendi-sendiku. Ada pahalanya. Sendi yang sakit ada pahalanya, dengan syarat dia ikhlas, dia sabar, dia menerima. Sehebat apapun dokter, sinse, tabib, sakit mah sakit aja. Ya. Sehebat apapun dia, yang namanya sakit pasti sakit. Itu sudah sunnatullah. Dan gak perlu diolok-olok, wah dokter sakit. Ya manusia, kecuali robot-robot aja sakit. Ya. Wah tabib gua sakit, ya manusia. Ya, hatta hewan aja sakit. Mau tabib, mau dokter, mau profesor, mau siapapun, yang namanya sakit ya sakit. Sudah ketentuan dari Allah. Ikhlas gak dia? Sabar enggak dia? Nah, bukan masalah tabibnya, bukan masalah ini, bukan. Tapi itu adalah ketentuan dari Allah sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa, supaya tidak sombong dengan kehebatannya, supaya tidak sombong dengan ilmunya, supaya tidak sombong dengan kepintarannya, merasa hebat, merasa ini dan itu. Sehingga tidak ada satu penyakit yang lebih dicintai oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, melainkan penyakit demam. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث رافع بن خديج يرفعه. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam jami'nya dari sahabat Rafi' bin Khadij secara marfu'. Idza asabat ahadukumul humma, apabila salah seorang di antara kalian terkena penyakit demam, Wa innal humma qit'atun minan nar, dan sesungguhnya humma, penyakit demam adalah potongan dari api neraka. Falyudfiha bil ma'il barid, padamkanlah demam tersebut dengan air dingin. Wa yastaqbil nahran jariyan, dan hendaknya dia menghadap sungai yang mengalir. Wa yastaqbil jariyatal ma' ba'da al-fajr wa qabla thulu'i syams, dan hendaknya dia menghadap aliran sungai, aliran air, kapan waktunya? Di pagi hari, ba'da al-fajr, setelah salat fajar subuh. Wa qabla thulu'i syams, dan sebelum terbenamnya matahari. Wa liyaqul, dan hendaknya dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma syfi 'abdak, ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini. Wa saddiq rasulah, dan benarkanlah rasul-Mu. Wa anghamis fi talat ghamasat talat ayyam, dan dia berendam pada air tersebut 3 kali rendaman selama 3 hari berturut-turut. Fa in bari'a wa illa fa fi khams, kalau dia sembuh di hari ketiga, alhamdulillah. Kalau tidak sembuh, maka lanjutkan sampai 5 kali. Wa illa fa bi khams, kalau tidak sembuh, maka lanjutkan sampai 5 hari. Ini pentingnya dosis ini, tahapan. Kalau enggak sembuh terus. Fa illam yabra fi khams fa sab'un. Ini juga dosis sama. Kalau enggak sembuh selama 5 hari, maka lanjutkan sampai 7 hari. Fa illam yabra fi sab' fa tis'un. Kalau enggak sembuh selama 7 hari, maka sampai 9 hari. Juga dosis. Dosis. Mandi lamanya berapa kali? Fainalak takadu tujawizu tis'an biiznillah. Hampir-hampir tidak akan lebih daripada 9 hari akan sembuh dengan izin Allah. Ini penting. Ya. Pentingnya dosis, penggunaan dosis di dalam terapi, di dalam pengobatan. Kalau enggak 3 hari, ya 5 hari. Kalau enggak 5 hari, ya 7 hari. Kalau tidak 7 hari, ya 9 hari. Ini bukan ragu, tetapi penggunaan dosis. Nah, karena penyakit itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam, ada yang baru, ada yang sudah lama. Qultu, kata siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa yanfa' fi'lu fi fasl as-sayf fil bilad al-harah 'ala al-sharait allati taqaddamat. Aku katakan pengobatan seperti ini bermanfaat prakteknya pada musim panas, di negeri yang panas. Indonesia panas enggak? Indonesia panas enggak? Tropis panas enggak? Tropis, ya enggak lah. Kecuali di mana? Pinggir pantai, daerah-daerah pinggir pantai itu biasanya walaupun tropis ya panas. Ya, tapi secara keumuman Indonesia ya tropis lah. Tapi kalau mau dirinci lagi ya daerah-daerah panas ada. Perkotaan panas tuh. Ya, Tanjung Priuk panas. Jakarta panas. Tangerang panas. Pinggir-pinggir pantai panas. Kalau di gunung ya dingin. Ya. Nah, padang pasir panas. Ya, di musim panas. Bila dilharah negeri, daerah, tempat yang panas dengan syarat yang sudah disebutkan tadi. Fainal ma'fi dhalikal waqat abrad mayakun libu'di an mulaqat syams. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, air ketika itu di musim itu lebih dingin. Ya, di Yaman ada musim panas juga ada. Musim dingin ada juga. Nah, ketika musim panas air ketika itu dingin. Kenapa dingin? Ya, libu'dihi karena jauhnya. Ammulaqati syams. Tidak berjumpa dengan sinar matahari. Wa uhurul quwa fi dzalikal waqt lima fadahum naum wa sukun wa bardul hawa. Dan menyebarnya kekuatan di musim itu lima afadahanau, sehingga memberikan manfaat untuk tidur, untuk berdiam diri. Bardal hawa, anginnya dingin. Fatajtami' fi quwwatul quwa, sehingga berkumpullah kekuatan demi kekuatan. Kekuatan alam dalam artian proses alamiah, ya, kekuatan dari Allah secara mutlak. Ya, maksudnya di sini pancaroba alam. Terkumpul kekuatan dawa, obat, wahual ma, yaitu air. Air sebagai obat. Wal ma'ur barid ala hararatil hummal ardiyah. Air yang dingin di musim panas untuk mengobati panas demam yang muncul ketika itu. Awil ghib al-khalis anilati la warama ma'aha. Panas demam yang tidak ada luka, tidak ada infeksi pada tubuhnya. Wala syai min al-a'rad ar-radi'a wal mawad al-fasidah, juga tidak ada faktor-faktor yang merusak tubuh atau baik dalam maupun luar. Ya, sesuatu yang merusak alam, ya, merusak air tersebut atau udara tersebut, atau sifatnya lebih umum daripada itu, polusi, misalkan polusi air, polusi udara, atau memang dalam tubuhnya ada sesuatu yang rusak, merusak, seperti tumor, kanker misalkan. Ya. Nah, infeksi misalnya. Kalau enggak ada itu, maka akan lebih cepat penyembuhannya. Fayadfi'uha bi'idnillah. Maka akan lebih cepat penyembuhannya, diredam panasnya dengan izin Allah. La syama fi ahadil ayyamil madhkurah fil hadis, apalagi pada salah satu hari yang sudah disebutkan dalam hadis. Wahyal ayyamul lati yaqa'u fiha buranul amradul hada katsira. Yaitu hari-hari yang terjadi di situ buhranul amrad, penyebaran penyakit yang banyak, apalagi di negeri-negeri yang sudah disebutkan. Liraqatul akhlaq sakan sukanuha, karena para penduduknya bercampur baur, ya, sehingga daerah yang paling rawan adalah daerah perkotaan biasanya. Wa suratin fi'alihim dawa'un nafi', dan cepatnya infi'alihim, penyebaran mereka, ya, penyebaran penyakit tersebut, ya, dan susah ditangani dari obat yang bermanfaat. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Misalkan dia demam di daerah pesisir pantai, ya, panas tubuhnya, nah, kemudian tenggorokannya panas, badan dadanya panas, pinggangnya dingin ke bawah, sukanya marah. Tapi dengan syarat, ya, ini Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mensyaratkan enggak ada luka. Paham enggak ini? Enggak ada infeksi luar, dalam. Beda kalau ada luka, hati-hati. Paham enggak? Ini penting disyaratkan di sini Ibnu Qayyim. Ya. Harus jeli. Harus jeli. Ya, penyembuhan ini enggak sembarangan, karena ketika enggak cocok maka akan semakin sakit. Ya betul, kalau ada luka di dalam misalkan, ya harus disembuhkan lukanya dulu, apalagi kalau ada tumor yang infeksi di dalam tubuh, enggak bisa langsung pakai air dingin. Kecuali keadaan tertentu, keadaannya harus pas. Karena di sini Ibnu Qayyim rahimahullah, anillati la warama ma'aha, yang tidak ada waram. Waram itu ya infeksi, luka, baik di luar maupun di dalam tubuhnya. Harus disembuhkan dulu lukanya. Ya, ini penting. Sehingga enggak semuanya demam harus dimakan air dingin. Sehingga penggunaannya, penempatannya juga harus tepat, pas kadarnya, dosisnya, situasinya, kondisinya. Ya. Kalau daerah dingin, dia panas. Di puncak misalkan, di gunung, dia demam, minum air es, pas enggak? Tidak pas yang seperti itu. Ya, ini harus jeli di sini, jangan asal-asalan. Ya, enggak boleh sembarangan, karena berbahaya, salah diagnosa, salah penempatannya akan berbahaya, salah penggunaannya akan berbahaya. Seperti bekam dengan fasdu, bekam bagusnya di daerah yang apa? Yang panas. Fasdu di daerah yang dingin. Nah, ya bekam di daerah yang panas, fasdu di daerah yang dingin. Ini penempatan-penempatan ini harus pas. Atau misalkan daerah yang dingin tetap kekeh, keras kepala pengen bekam, berarti dihangatkan dulu tubuhnya pakai moksa atau pakai pemanas-pemanas yang lainnya, bekam api atau apa. Jangan langsung dibekam. Sehingga ini harus cerdas, harus paham penggunaan, penempatan, kapan melakukan ini, kapan melakukan itu, enggak semuanya dipraktekan, dipukul rata seperti itu. Tidak bisa. Ya, karena di sini Ibnu Qayyim juga merinci. Ani allati la warama ma'aha, yang aku maksud, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan syarat dia minum air itu atau berendam dengan air enggak ada luka. Kalau ada luka repot lagi, beda lagi, baik luka dalam maupun luka luar. Apalagi kalau infeksi, lukanya lebar, wah jangan, malah bahaya. Berarti ini diperuntukkan untuk orang yang sehat, sehat tapi panas. Sehat tapi panas ada nggak? Ya ada. Ya ini makanya. Maksudnya sehat artinya tidak ada infeksi luka baik luar maupun dalam, hanya tubuhnya panas, mungkin panas karena olahraga atau panas karena makanan atau panas karena cuaca musim panas ya. Tapi kalau ada luka, ada infeksi, maka harus disembuhkan dulu. Nah, enggak bisa langsung dipraktekkan begitu saja. Sehingga harus jeli. Ya, seseorang jangan asal-asalan di dalam hal ini. Karena akan membahayakan pasien atau kaum muslimin yang lainnya. Waspada. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.